Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa pertemuan kita dengan bulan Ramadan merupakan suatu nikmat yang sangat besar dan kita patut bergembira serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berazam, bertekad kuat untuk memakmurkan dan mengisi bulan Ramadan tersebut dengan amal-amal saleh yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak nikmat yang dicurahkan Allah kepada hambanya, tapi manusia ini lalai, lengah. Tidak sedikit kaum muslimin yang bertemu di bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan mampu melaksanakan puasa, tapi mereka merasa ini suatu hal yang biasa dan tidak terdorong, tidak termotivasi untuk bersungguh-sungguh mengisi dan menghidupkan bulan Ramadan. Justru kebalikannya, sebagian mereka mengisi bulan Ramadan dengan maksiat, berbuka di siang hari tanpa uzur dan sebagainya. Maka sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahu al-Bukhari. Ada dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu, terpedaya oleh kedua nikmat tersebut, yaitu as-sihhah, kesehatan, dan waktu luang. Kenapa? Ini hadis yang sahih. Karena jika dua nikmat ini bertemu, yaitu sehat dan ada waktu luang, ada waktu untuk melaksanakan ketaatan, menambah bekal yang mendekatkan kepada Allah dan surganya, kemudian dilewatkan begitu saja, padahal ini dua modal yang sangat berharga, kesehatan, afiah, dan juga waktu luang. Ada waktu untuk menjalankan ketaatan dan beribadah, tapi tidak diisi oleh ketaatan, tidak diisi oleh amal saleh, maka ini suatu kerugian yang besar. Jadi ibarat seorang dia punya modal, harta sekian juta atau sekian puluh juta. Dia punya fisik yang sehat, punya modal yang besar. Kemudian tidak diputar, modalnya tidak diputar, tapi digunakan untuk belanja dan bersenang-senang. Maka belum berjalan sebulan, dua bulan, habis itu modalnya. Sementara keuntungan gak ada, tidak balik sama sekali. Jadi dia dikasih Allah harta yang melimpah, modal yang besar, tapi gak dimanfaatkan, diputar, sehingga mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. Tidak, modal itu digunakan untuk bersenang-senang dan berbelanja-belanja sampai habis. Jelas orang seperti ini rugi dan orang yang bodoh. Maka begitu pula kesehatan dan waktu luang ini dua modal yang sangat besar. Yang kesehatan itu ibarat mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat, tapi tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Jadi nikmat yang besar, modal yang besar, yang kalau tidak diisi dengan amal saleh, maka ini suatu kerugian yang sangat nyata. Juga dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah satu orang itu duduk pada suatu majelis atau menempuh suatu jalan yang dia tidak berzikir kepada Allah pada majelis itu, kecuali pada hari kiamat ini akan menjadi suatu kerugian. Jika Allah menghendaki, niscaya akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, niscaya akan mengampuninya. Seorang duduk di suatu majelis, di kursi, di atas kursi, baik di kendaraan, di rumah, di kantor, atau di mana saja. Duduk di suatu majelis. Nah, selama duduk itu dia tidak mengingat Allah sama sekali. Tidak mengingat Allah, tidak berzikir, tidak mengingat kekuasaan Allah dan makhluk-makhluknya. Lewat begitu saja dengan candaan, dengan obrolan, dengan koran dan sebagainya. Dia berdiri tanpa mengingat nama Allah, maka ini suatu kerugian, sabda Nabi SAW. Atau seorang berjalan, dia berjalan di suatu jalan, menempuh suatu tujuan. Nah, selama perjalanan ini, baik berjalan kaki atau kendaraan, nah, selama menempuh perjalanan tadi, dia tidak mengingat Allah sedikit pun, maka ini suatu kerugian nanti di hari kiamat. Dan di sini sebagian ulama mengatakan wajibnya seorang itu berzikir di setiap majelis dan juga di setiap jalan. Kenapa? Karena di akhir hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki niscaya akan disiksa orang itu karena kelalaiannya tadi. Dan jika Allah menghendaki akan diampuninya. Ini menunjukkan suatu dosa. Kalau bukan suatu dosa, tidak akan disiksa oleh Allah taala. Kalau ini hukumnya sunnah, kalau berzikir di majelis-majelis itu sunnah, niscaya tidak akan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disiksa kalau lupa. Ini. Nah, kemudian alangkah baiknya, alangkah indahnya perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang sayyidut tabi'in. Dia berkata, ya ibn Adam, innama anta ayyamun majmu'ah, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, engkau tidak lain adalah kumpulan hari-hari. Engkau tidak lain adalah kumpulan hari-hari. Maka setiap satu hari lewat, maka satu bagian dari dirimu pun ikut menyusut. Jadi manusia tidak lain kumpulan hari-hari. Maka setiap lewat satu hari, maka satu bagian dari dirinya menyusut. Nah, Yang hendak saya ulangi dalam kesempatan kali ini adalah hendaknya kita merasakan akan agungnya nikmat Allah Ta'ala berupa dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan ini. Suatu nikmat yang wajib kita syukuri. Dan hendaknya kita ingat, setiap nikmat akan dihisab. Setiap nikmat Allah ada amanahnya. Setiap nikmat dan anugerah Allah, di balik itu ada konsekuensi. Ada amanah yang dituntut atau diperhitungkan oleh Allah SWT. Maka termasuk bagian dari syukur kita kepada Allah dengan pertemuan bulan Ramadan adalah kita memanfaatkan nikmat umur, nikmat usia, nikmat waktu dan kesehatan ini untuk membekali diri dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah dan kepada Darussalam, kampung kedamaian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita akan nikmat-nikmat-Nya dan membantu kita untuk senantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.